seorang yang sholat. Apabila dia tidak bisa duduk, sebelumnya dia tidak bisa berdiri, dia juga tidak bisa duduk, maka dia disuruh sholat untuk berbaris. Bagaimana berbaringnya barakallahu fikum? Yustahabu an yakuna dhalika ala janbihil aiman mustaqbilan biwajihil qiblah. Yang sunnah tatkala seorang sholat berbaring adalah dia berbaring di atas sisi kanannya, ya, kemudian wajahnya dihadapkan ke arah kiblat. Itu dia berbaring di sisi kanannya, kemudian wajahnya dihadapkan ke arah kiblat. Inilah sifat ittija', sifat berbaring di dalam sholat yang disunahkan oleh syariat ini, sebagaimana Rasulullah SAW beliau menyukai yang kanan-kanan, dan ini juga apa yang beliau lakukan tatkala beliau tidur. Beliau membaringkan badannya di atas sisi yang kanan, kemudian menghadapkan wajahnya ke arah kiblat. Dan apabila dia tidak mampu melakukan kaifiyah yang seperti ini, tidak mampu untuk melakukan tata cara yang seperti ini, maka bagaimanapun tata cara yang dia mampu, seperti itulah yang diperintahkan. Apabila dia sakit dan tidak bisa berbaring di atas sisi kanannya, dia hanya bisa terlentang saja, maka dia sholat terlentang. Minta orang lain untuk menghadapkan wajahnya ini. Apabila wajahnya bisa, kepalanya bisa diangkat di atas bantal sehingga dia bisa menghadap kiblat, minta tolong ke orang yang aduh menghadapkan dia ke arah kiblat. Namun apabila dia dalam keadaan sendiri di kala itu, mungkin tidak ada yang menjenguk keluarganya lagi, ada keperluan darinya, dan dia mengkhawatirkan waktu sholat keluar, dia mengkhawatirkan waktu sholat selesai. Apabila menunggu keluarganya datang, nanti waktu sholat asar sudah enggak ada, sedangkan tidak ada yang menghadapkan saya ke arah kiblat, bagaimana? Maka dia yusalli ainama yastaqbil. Dia sholat ke manapun dia berarah. Apabila wajahnya sedang menghadap ke arah selatan, tidak ke arah barat, maka tidak mengapa. Dia sholat dalam keadaan seperti itu. Nah, kemudian ikhwan fiddin, a'azani wa a'azakumullahu jami'an. Di antara golongan juga yang syariat ini mengecualikan mereka dari melakukan sholat dalam keadaan berdiri adalah al-mutanafil, seorang yang melakukan sholat sunnah. Kalau tadi pembahasan-pembahasan kita dalam sholat wajib, sekarang orang yang melakukan sholat sunnah. Falahu an yusalliya raqiban aw qa'idan insya'a. Maka seorang yang melakukan sholat sunnah, boleh dia sholat dalam keadaan berkendara, boleh juga dia sholat dalam keadaan duduk, walaupun dia tidak memiliki udzur. Wa yarka'u wa yasjudu ima'an bi ra'sihi, bahkan tatkala dia sholat dalam keadaan duduk, boleh dia sujud dan rukuknya itu hanya dengan isyarat kepala. Boleh hanya dengan isyarat kepala saja. Wa kadzalikal marid wa yaj'al sujudahu afdha min ruku'ihi. Begitu pula seorang yang sakit, tatkala dia praktek sholatnya adalah menjadikan sujudnya itu lebih rendah daripada rukuknya dengan isyarat kepalanya. Nah, berarti golongan yang ketiga yang dikecualikan dari melakukan sholat dalam keadaan berdiri adalah seorang yang ingin melakukan sholat sunnah, dia mampu berdiri, dia diberikan keringanan atau diberikan sebuah pilihan. Boleh dia sholat keadaan berdiri karena dia mampu, boleh juga dia sholat dalam keadaan duduk. Hal ini ikhwan fillah, a'azani wa a'azakumullahu jami'an. Sebagaimana Rasulullah alaihi salatu wasalam, beliau pernah ditanya oleh Imran ibn Husain radhiyallahu anhu tentang sholatnya seseorang dalam keadaan duduk, yakni sholat sunnahnya seseorang dalam keadaan duduk. Maka Imran bin Husain atau Rasulullah alaihi salatu wasalam menanggapi pertanyaannya sahabat Imran ini, beliau mengatakan, man shalla qa'iman fahuwa afdal. Barang siapa yang sholat sunnah dalam keadaan berdiri, maka itulah yang lebih afdal. Wa man shalla qa'idan falahu nisfu ajril qa'im. Dan barang siapa yang sholat dalam keadaan duduk, maka dia mendapatkan pahala setengah dari pahalanya seorang yang sholat dalam keadaan berdiri. Waman sholana iman falahu nisfu ajril qa'im. Dan seorang yang sholat sunat dalam keadaan berbaring, maka dia mendapatkan setengah dari pahalanya orang yang sholat dalam keadaan ini. Khonifiti barakallahu fikum. Di mana Rasulullah alaihi salatu wasallam tidak mengingkari pertanyaannya Imran bin Husain. Beliau tatkala ditanya tentang orang yang salat sunat dalam keadaan duduk, beliau tidak mengingkari, tidak boleh, enggak. Akan tapi beliau malah menjelaskan sebuah penjelasan dan keterangan yang itu akan menjadi motivasi bagi para sahabat yang mendengar bahwasanya tatkala seorang salat sunat dalam keadaan duduk sah, diperbolehkan, itu pilihannya. Namun ingat, apabila dia mampu berdiri, akan tapi dia lebih memilih untuk duduk, maka dia pahalanya adalah setengah. Maka dia pahalanya adalah setengah. Apabila dia malah memilih berbaring sholatnya, maka tidak mengapa, itu pilihannya. Namun pahalanya tidak sebesar pahala orang yang sholat dalam keadaan berdiri atau sholat dalam keadaan terletak. Dan menjadi sebuah catatan penting, saya kira kemarin ini sudah saya sampaikan, yaitu dinyatakannya pahala seorang yang duduk mendapatkan setengah itu tidak berlaku bagi Rasul alaihi assalatu wassalam. Rasul alaihi assalatu wassalam tatkala salat dalam keadaan duduk salat sunnah, maka beliau tetap mendapatkan pahala yang sempurna. Hal ini termasuk daripada kekhususan an-nabiyyu alaihi assalatu wassalam. Tatkala beliau barakallahu fikum menyampaikan hadis tadi di kesempatan yang lain, bahwasanya sholatnya orang yang duduk itu adalah pahala setengah orang yang sholat dalam keadaan berdiri, maka ada sahabat yang bernama Abdullah ibn Umar atau Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, beliau bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, hadithu annaka qulta sholatul rajul qa'idan ala nisfi sholat wa anta tusalli qa'idan. Abdullah bin Amr bertanya, wahai Rasulullah, saya mendengar engkau mengatakan sholatnya orang yang duduk itu adalah pahala setengah orang yang sholat dalam keadaan berdiri, dan engkau sholat dalam keadaan duduk, apakah engkau tidak menginginkan pahala yang sempurna? Maka Rasulullah SAW mengatakan dalam riwayat Muslim, ajal, walakinni lastu ka ahadin minkum. Tentu seperti itu memang keadaannya, namun saya ini tidak seperti kalian. Maknanya bertolak hukum, kata para ulama, beliau sallallahu alaihi wasallam mendapatkan kekhususan. Apabila beliau salat dalam keadaan duduk, beliau tetap mendapatkan pahala yang sempurna. Adapun pahala setengah tadi berlaku untuk umatnya saja, tidak untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula seorang yang sholat sunnah mendapatkan pahala sempurna juga adalah orang yang terbiasa sholat sunnah dalam keadaan berdiri, namun karena sebuah udzur dia sholat dalam keadaan duduk. Contohnya seorang yang sakit, dia benar-benar tidak mau meninggalkan sholat witir. Seorang yang sakit, dia benar-benar tidak mau meninggalkan sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Hanya saja dikarenakan udzur yang ada padanya, sakit yang ia derita ini, dia tidak mampu sholat dalam keadaan berdiri. Lantas dia sholat dalam keadaan duduk. Apakah pahalanya bisa kita nyatakan setengah sebagaimana yang Rasulullah SAW khabarkan tadi? Dikatakan tidak. Pahalanya orang yang terbiasa sholat sunnah dalam keadaan berdiri dalam keadaan sebuah udzur, dia sholat dalam keadaan duduk, maka dia mendapatkan pahala yang sempurna. Nah, kata Rasulullah SAW, idza marida al-'abdu aw safara kutiba lahu mithlu kana mithlu ma kana ya'malu sahihan muqima. Apabila seorang hamba itu sakit atau safar, maka akan dituliskan baginya pahala ibadah yang biasa ia lakukan tatkala ia dalam keadaan muqim dan tidak dalam keadaan sakit. Nah, sehingga dari sini barakallahu fikum kita mengetahui golongan yang ketiga yang dikecualikan dari melaksanakan sholat dalam keadaan berdiri adalah al-mutanafil, seorang yang melakukan sholat sunnah. Kemudian Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah, penulis kitab ini, beliau menjelaskan sebuah keterangan yang penting bagi orang-orang yang sholat dalam keadaan duduk, sholat wajib karena udzur yang ada pada mereka, atau seorang yang sholat sunnah dalam keadaan duduk karena pilihan mereka. Beliau mengatakan, wala yajuzu lil musalli jalisan an yadha syai'an 'alal ardi marfu'an yasjudu 'alaihi. Dan tidak diperbolehkan bagi siapapun orang yang sholat dalam keadaan duduk untuk meletakkan sesuatu di atas lantai, sesuatu yang tinggi di atas lantai, kemudian ia gunakan untuk sujud di atasnya. Wa inna ma yaj'alu sujudahu akhfadha min ruku'ihi. Yang dia lakukan seharusnya adalah dia membuat sujudnya itu lebih rendah daripada rukuknya. Idza kana la yastati'u an yubashiral arda bi jabatihi, apabila dia tidak mampu untuk menyentuh lantai dengan keningnya, yakni tatkala dia sujud. Di sini barakallahu fikum, Syekh Al-Albani rahimahullahu taala memberikan sebuah keterangan bagi orang-orang yang sedang dalam keadaan duduk dan mereka tidak mampu sujud langsung ke lantai, menempelkan dahinya ke lantai secara langsung, tidak diperbolehkan bagi dia sholat dalam keadaan duduk kemudian di depannya ini ada sesuatu yang tinggi, digunakan untuk dia menempelkan dahinya di sesuatu tersebut. Seperti seorang sholat dalam keadaan duduk kemudian di depannya diletakkan meja, fungsinya apa? Agar dia nanti tatkala sujud dia tempelkan keningnya tadi di meja. Yang ini, yang seperti ini tidak disyariatkan. Apa dalilnya? Dalilnya adalah sebuah hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah alaihi salatu wasalam bahwasanya beliau pernah menjenguk seorang yang sakit, kemudian beliau melihat orang tadi, orang yang sakit yang sedang beliau jenguk salat di atas bantal. Mananya salat kemudian di atasnya, di depannya ada bantal. Bantal ini difungsikan sebagai tempat keningnya tadi menempel. Ya, karena dia tidak bisa langsung menempel ke lantai. Fa akhadaha farama biha. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun beliau mengambilnya dan membuangnya. Yani menyingkirkan bantal tadi. Fa akhadahu dan yusalli alaihi. Kemudian orang tadi mengambil tongkat, tongkat yang ada di sampingnya untuk dia gunakan bertopang supaya salatnya kuat. Fa akhadahu farama bihi. Kemudian Rasulullah SAW pun juga mengambilnya dan menyingkirkannya. Maka Rasulullah SAW kemudian setelah melakukan tindakan-tindakan ini, beliau memberikan sebuah penjelasan kepada orang tadi, shalli 'alal ardi in istata'ta. Salatlah engkau di atas lantai. Maknanya letakkanlah keningmu di atas lantai, sujudlah engkau dengan keningmu di atas lantai apabila kamu mampu. Nah, wa illa, dan apabila kamu tidak mampu, fa'awmi ima'an, maka berisyaratlah dengan satu isyarat. Maknanya apa? Ruku dan sujudnya itu dengan isyarat kepala. Waja'al sujudaka ahfadha min ruku'ika, dan jadikanlah sujudmu itu lebih rendah daripada ruku'mu. Sehingga di sini Rasulullah SAW tidak ingin memberatkan umatnya. Jika tidak mampu untuk sujud di atas lantai, tidak usah cari-cari yang lain. Sesuatu diletakkan di depannya untuk sujud di atasnya, tidak ada perlu. Rasulullah SAW memberikan solusi yang gampang. Cukup disyaratkan kepalamu dengan ruku dan sujud, dan sujudnya itu lebih rendah daripada ruku. Sholatnya duduk, kemudian tidak perlu. Isyarat saja. Nah, jadi tatkala seorang bersedekap kemudian dia ingin rukuk, maka cukup Allahu Akbar, kemudian rukuknya merendah, cuma tidak terlalu rendah, ya cukup seperti ini. Kemudian Allahu Akbar, kepalanya diangkat sebagai isyarat dia bangkit dari rukuknya. Kemudian sujud, Allahu Akbar, sujudnya tadi dengan isyarat kepala dijadikan lebih rendah dari rukuknya yang pertama tadi. Allahu Akbar, ini kan kepalanya lebih rendah, berarti ini sebagai tanda sujud, pembeda sujud dan rukuk. Nah, seperti itu. Itulah yang dibimbingkan oleh Rasul alaihi salatu wasalam bagi orang sakit tadi. Nah, sehingga tidak perlu bagi kita sekalian untuk memberat-beratkan diri. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis yang lain, halakal mutanaffi'un, halakal mutanaffi'un, halakal mutanaffi'un. Celakalah orang-orang yang memberatkan diri mereka. Celakalah orang-orang yang memberatkan diri mereka. Celakalah orang-orang yang memberatkan diri mereka. Rasulullah SAW mengucapkan sabda beliau ini 3 kali sebagai penekanan bagi umatnya, jangan sampai mereka memberat-beratkan diri mereka dalam melakukan ibadah. Lakukan semampunya. Apabila ada solusi yang syar'i, pilih solusi yang syar'i. Jangan cari-cari solusi yang itu tidak syar'i dan ternyata itu memberatkan dirinya. Nah, ikhwan fillah, a'azzani wa a'azzakumullah. Kemudian juga menjadi sebuah pertanyaan, apabila tadi tidak mampu untuk sujud langsung ke lantai dengan keningnya, tidak boleh dia meletakkan sesuatu di depannya untuk sujud. Sekarang barakallahu fikum, apabila seseorang tidak mampu berdiri, seorang tidak mampu berdiri, kemudian pertanyaannya adalah, apakah diperbolehkan bagi dia untuk membawa tongkat sebagai sandaran tatkala dia sholat dalam keadaan berdiri, atau bolehkah dia sholat di dekat tiang yang dia gunakan untuk bersandar tatkala dia berdiri? Jawabannya adalah, menurut kebanyakan ahli fikih dari berbagai madhab, mereka membedakan antara sholat wajib dan sholat sunnah. Mereka membedakan antara sholat wajib dan sholat sunnah. Adapun sholat wajib, maka kata para ulama adalah tidak diperbolehkan seseorang yang tidak mampu untuk berdiri, dia membawa tongkat yang dia fungsikan sebagai sandaran tatkala dia sholat. Dalilnya apa? Rasulullah SAW mengatakan, "Sholli qa'iman fa in lam tastati' fa qa'idan." Salatlah engkau dalam keadaan berdiri, apabila kamu tidak mampu, salatlah dalam keadaan duduk. Itu solusi yang syar'i. Beliau tidak mengatakan salatlah kau dalam keadaan berdiri, apabila tidak mampu cari tongkat. Tidak ada yang seperti itu. Rasulullah SAW langsung mengatakan salatlah kau dalam keadaan duduk. Nah, adapun salat sunnah, salat nafilah, dinukilkan oleh Al-Imam Qadhiyat bahwasanya kebanyakan para ulama berpandangan, apabila seseorang ingin sholat dalam keadaan berdiri dengan tongkatnya dan sholatnya adalah sholat sunnah, maka itu diperbolehkan. Kenapa? Karena berdiri dalam sholat sunnah adalah perkara yang sunnah. Karena berdiri di dalam sholat sunnah adalah perkara yang sunnah, bukan perkara yang wajib. Nah, kemudian ikhwan fillah azani wa azakumullah, sebelum kita memasuki permasalahan-permasalahan lain yang lain yang disebutkan di sini, juga di sana ada sebuah permasalahan penting yang ingin kita sampaikan juga, yaitu apabila imam rawatib ini imam rutin yang memang ditunjuk sebagai imam di salah satu masjid, ya. Dan ini merupakan sunnah Rasulullah SAW menunjuk satu orang sebagai imam rawatib. Apabila imam rawatib ini belum datang, ditunggu, tidak mendahulukan qomat. Ya, Rasulullah SAW, beliau menjadi imam rawatib di zamannya. Kemudian beliau menunjuk pengganti apabila beliau tidak mampu, Abu Bakar. Maknanya sudah disusun dengan rapi. Apabila tidak, beliau tidak mampu, maka Abu Bakar yang maju, seperti itu. Nah, itu namanya imam rawatib. Nah, barakallahu fikum. Apabila seorang imam rawatib ini dalam keadaan sakit, akan tapi dia ingin sholat jamaah di masjid yang biasa dia sholat padanya, bagi para jamaahnya tetap disyariatkan bagi mereka untuk mendahulukan imam rawatib ini, karena imam ini adalah yang lebih berhak untuk mengimami mereka karena dia sudah ditunjuk. Nah, namun permasalahannya barakallahu fikum, apabila imamnya ini dalam keadaan sakit tidak bisa berdiri, bagaimana? Tetap kita dahulukan dan dia imamnya sholat dalam keadaan duduk. Lalu bagaimana makmumnya? Apakah makmumnya sholat dalam keadaan berdiri atau mengikuti imamnya sholat dalam keadaan duduk? Nah, dalam permasalahan ini barakallahu fikum, ada sedikit perbedaan antara madhab Syafi'i dengan madhab Hambali. Nah, Sebagian para ulama mengatakan bahwasanya seseorang yang menjadi makmum di belakang imam yang sholat dalam keadaan duduk, maka makmumnya juga sholat dalam keadaan duduk. Apa dalilnya? Datang sebuah hadis dari Rasulullah SAW dari sahabat Anas bin Malik, riwayat Bukhari Muslim. Rasulullah SAW mengatakan, "Idza shallal imamu qa'iman fa shallu qiyaman." Apabila imam sholat dalam keadaan berdiri, maka sholatlah kalian dalam keadaan berdiri. Wa idza shalla jalisan fa shallu julusan ajma'un. Dan apabila imam kalian sholat dalam keadaan duduk, maka sholatlah kalian dalam keadaan duduk seluruhnya. Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim dari sahabat Anas bin Malik. Itu adalah hadis yang digunakan sebagai dalil oleh sebagian para ulama di dalam berpendapatnya mereka bahwasanya seorang yang menjadi makmum di belakang imam yang duduk, maka makmumnya harus sholat dalam keadaan duduk. Namun di sana ada pendapat yang lain, dan ternyata pendapat ini lebih banyak dipegangi oleh para ahli fikih, yaitu barakallahu fikum, apabila imam sholat dalam keadaan duduk karena uzur yang ada padanya dan dia tetap ingin mengimami kita, maka makmumnya sholat dalam keadaan berdiri. Lantas bagaimana dengan hadis Anas bin Malik tadi yang sahih, yang riwayat Bukhari Muslim lagi? Bagaimana? Ternyata di sana datang dari hadis yang lain dari sahabat Aisyah. Sahabiyah Aisyah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu taala anha, riwayat Muslim. Juga hadisnya sahih. Bahwasanya Aisyah radhiyallahu taala anha pernah menceritakan salah satu kejadian yang terjadi di sisa-sisa hidupnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, yakni di akhir umur beliau. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wajada min nafsihi khiffatan. Tatkala Rasul sallallahu alaihi wasallam menderita sakit di kala itu, sakit yang menyebabkan kematian beliau, di suatu waktu ditegakkan salat jamaah di sana, ternyata beliau mendapati rasa ringan pada badannya, yakni agak enakan. Ya. Nah, beliau merasa agak enakan ini, beliau ingin sholat bersama jamaahnya dalam keadaan sholat di kala itu sudah dimulai, diimami oleh sahabat beliau yaitu sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mendatangi masjid dan beliau duduk di samping kiri. Ini menjadi poinnya nanti. Beliau sallallahu alaihi wasallam duduk di samping kirinya Abu Bakar. Ya. Kemudian kata Aisyah radhiyallahu taala anha, fa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bin nazi jalisan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat mengimami manusia dalam keadaan duduk, wa Abu Bakrin yaqtadi bi salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa yaqtadi an-nasu bi salati Abi Bakar. Dan Abu Bakar di kala itu mengikuti salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan manusia di belakangnya, yakni makmum-makmum di belakangnya itu mengikuti salatnya Abu Bakar. Maknanya Abu Bakar ini sebagai penyampai gerakan yang menjadi gerakan sholatnya Rasulullah SAW, kemudian para makmum mengikuti sholatnya Abu Bakar. Dari sini barakallahu fikum, kita ketahui bahwasanya sabda beliau Rasulullah SAW di awal tadi ternyata hukumnya itu dihapus dengan kejadian terakhir sebelum beliau wafat, di mana di syariat terkadang ada yang namanya nasih, ada namanya mansukh. Nasih itu penghapus hukum, mansukh itu namanya yang dihapus. Sebagaimana khomer dulu halal, kemudian diharamkan dengan beberapa tingkatan, itu namanya nasikh mansukh, penghapusan hukum dan yang dihapus. Begitu pula dalam permasalahan ini. Dahulu sebelum Rasulullah SAW melakukan tindakan yang beliau lakukan ini, ternyata disyariatkan di sana apabila imam sholat dalam keadaan duduk, maka makmum sholat dalam keadaan duduk. Namun setelah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan agama dengan perbuatan yang beliau lakukan ini, ternyata di sana ada hukum baru. Apa itu? Apabila imamnya sholat dalam keadaan duduk karena udzur yang ada padanya, makmum tetap sholat dalam keadaan berdiri. Itulah terakhir yang terjadi terkait dengan hukum sholat dalam keadaan duduk bagi imam tatkala beliau sebelum wafat Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sejajar. Dan yang menjadi sebagian para ulama mengatakan itu mungkin Abu Bakar yang imam. Akan tapi di sini barakallahu fikum, Aisyah radhiyallahu anha menegaskan bahwasanya Rasulullah SAW itu sholat di samping kiri. Nah, kalau di samping kiri kan ini posisinya sebagai imam, tidak mungkin sebagai makmum. Sekiranya Rasulullah SAW ingin menjadi makmumnya Abu Bakar, maka Rasulullah SAW akan duduk di samping kanannya. Nah, ini kejelian para sahabat radhiyallahu taala anhu tatkala menyampaikan syariat ini. Nah, dijelaskan segamblang mungkin oleh sahabat Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian ikhwan fil din barakallahu fikum, kita membaca keterangan selanjutnya dari Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, wa tajuzu salatul fariidhati fis safinati wa kadha thairah, dan diperbolehkan untuk melakukan salat wajib di kapal maupun di pesawat. Ini dalam beberapa majelis yang lalu sudah pernah kita sampaikan, apabila memang seseorang itu terpepet untuk sholat wajib di atas kendaraannya, entah itu mobil, entah itu pesawat, entah itu kapal, tidak mungkin baginya untuk memberhentikan kendaraannya tadi untuk melakukan sholat wajib. Bersama dengan kondisi yang ia alami ini, ternyata dia mengkhawatirkan waktu sholatnya ini akan habis. Dia naik pesawat contohnya. Dia naik pesawat. Waktunya mepet ini. Salat maghrib. Dia naik pesawat jam 6. Perkiraan sampai di tempat tujuan itu adalah jam 8. Ya. Ini kan kalau dia menunda salatnya atau afan itu yang bisa dijamak ya. Dia bisa dijamak. Nah, contoh yang lain, kalau tadi bisa dijama takhir. Apabila seorang sudah melakukan sholat duhur, kemudian dia melakukan safar, dan di sholat duhurnya tadi dia tidak menjama dengan sholat asar, kemudian masuk sholat asar, dia menaiki kapal, yang mana kapal ini tidak mungkin sampai di tujuan kecuali setelah masuknya waktu sholat isya. Dalam kondisi yang seperti ini, dia dihadapkan kepada sebuah permasalahan. Dia tidak boleh sholat di atas kendaraannya. Namun apabila dia menunggu kendaraannya ini sampai di darat, maka dia akan sholat di luar waktunya. Dalam keadaan seperti barakallahu fikum, yang didahulukan adalah dia tetap sholat di atas kendaraannya. Apabila memang diperkirakan sampainya dia di tempat tujuan adalah waktu yang bukan lagi waktu sholat yang ingin dia lakukan. Nah, walahu an yusalliya bihima qa'idan idza khasyya 'ala nafsihi suqut. Dan hukum asalnya, seorang yang melakukan sholat wajib di atas kendaraan, baik itu kapal atau baik itu pesawat, hukum asalnya adalah dia berdiri. Karena sholat wajib hukumnya berdiri. Nah, hanya saja berdirinya tersebut, rukun berdirinya tadi bisa digugurkan apabila dia dihadapkan dengan sebuah kondisi, yaitu idza khasyya 'ala nafsihi suqut, apabila dia mengkhawatirkan mara bahaya akan menimpa dirinya. Nah, contohnya seorang yang ingin sholat di atas kapal, kapalnya sedang oleng-olengnya, apabila dia sholat dalam keadaan berdiri, dia akan tertimpa mara bahaya. Mara bahayanya apa? Walaupun zaman sekarang mungkin tidak mungkin seorang ya, karena sholatnya di dalam ruangan, tidak akan nyemplung ke laut secara langsung insyaallah. Cuman mara bahaya akan dihadapi oleh dia ini ketidakkhusyuan, ketidakfokusan dalam sholat. Sholat baru Allahu Akbar, oleh ke kanan, kemudian seperti akan jatuh. Nah, kan ini khusyuknya enggak ada. Fokusnya enggak ada. Mulai ruku, ternyata kapalnya oleng ke kiri dia. Agak miring ke kiri, mau jatuh, nah dirinya jatuh ya. Kan khusyuan enggak ada. Nah, barakallahu fikum. Nah, dalam keadaan yang seperti ini barakallahu fikum, boleh bagian dia salat dalam keadaan duduk karena dia mengkhawatirkan mara bahaya akan menimpanya. Rasulullah SAW mengatakan, pernah ditanya tentang seorang yang sholat di atas kapal dalam hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, "Shalli fiha qa'iman illa an takhafal gharam." Kata Rasulullah SAW, "Sholatlah engkau di atas kapalmu dalam keadaan berdiri." Tegas beliau mengatakan, "Sholatlah engkau di atas kapalmu dalam keadaan berdiri illa an takhafal gharam," kecuali apabila engkau mengkhawatirkan dirimu tenggelam. Seperti tadi contohnya. Karena kapal-kapal zaman dahulu mungkin ya, kapal-kapal yang tidak tertutup seperti kita sekarang. Nah, apabila dia sholat kemudian sedang oleng kapalnya, atau dia sendirilah pengemudinya, apabila tinggal sholat dalam keadaan berdiri, bisa jadi kapalnya tidak terkendalikan sehingga dia bisa tenggelam. Nah, dalam keadaan seperti ini boleh bagi dia sholat dalam keadaan duduk. Akan tapi perhatikan hukum asalnya adalah berdiri. Seorang yang sholat di atas pesawat contohnya, kalau pesawat insya Allah mudah sholat berdiri, apalagi beberapa maskapai yang sudah memang memperhatikan terkait dengan ibadah seorang muslim, seperti pesawat-pesawat Saudi Arabia memang memberikan ruangan yang digunakan untuk sholat di sana. Nah, dalam keadaan seperti ini alhamdulillah kita bisa sholat dalam keadaan berdiri. Cuman apabila di sana ada himbauan dari ya pilotnya, dari kapten pesawatnya, kita ini sudah mau turun. Kalau sudah mau turun kan biasanya suruh mengencangkan sabuknya, jangan ada yang berdiri ya, seperti itu. Nah, dalam keadaan seperti ini dia juga mengkhawatirkan waktu sholatnya akan habis. Nah, maka dia boleh sholat dalam keadaan duduk dikarenakan ada himbauan demi keselamatan dia, seperti itu. Nah, kemudian ikhwan fiddin azani wa azakumullah, Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala juga memberikan sebuah faedah terkait dengan mengumpulkan antara duduk dan berdiri di dalam salat. Kata beliau, "Wa yajuzu an yusalliya salatal laili qa'iman aw qa'idan biduni udhrin wa an yajma'a bainahuma." Dan diperbolehkan bagi seorang yang salat untuk melakukan salat malam dan salat-salat sunnah yang lain dalam keadaan berdiri maupun duduk tanpa udzur. Boleh. Dan boleh juga wa'an yajma' bainahuma, boleh juga seorang yang sholat sholat lail atau sholat sunnah yang lainnya untuk mengumpulkan antara duduk dan berdiri. Nah, yakni di dalam satu sholat dia lakukan dua perkara. Fayusalli wa yaqra'u jalisan, dia sholat kemudian membaca bacaannya Al-Fatihah dan surat-suratnya dalam keadaan duduk. Wa qubail ruku', dan sebelum ruku', di waktu yang singkat sebelum ruku', dia berdiri. Fayaqra'u ma baqiya 'alaihi minal ayati qa'iman, kemudian dia membaca ayat yang tersisa yang ingin dia baca dalam keadaan berdiri. Tsumma yarka' wa yasjud, kemudian dia rukuk dan sujud dalam keadaan berdiri. Tsumma yasna'u mithla dzalika fi raka'atin tsaniyah, kemudian dia melakukan yang seperti ini dalam rakaat yang kedua. Ini juga tata cara salat yang seperti ini juga dicontohkan oleh Rasul alaihi salatu wasalam. Karena sholat malamnya Rasulullah SAW itu barakallahu fikum diriwayatkan di sana ada yang sempurna berdirinya, ada yang sempurna duduknya, dari awal sampai akhir berdiri, dari awal sampai akhir duduk, itu ada. Dan terkadang Rasulullah SAW juga melakukan tata cara yang ketiga, yaitu apa? Beliau bertakbir dalam keadaan duduk, membaca doa istiftah, membaca surat Al-Fatihah dan surat yang ingin beliau baca dalam keadaan duduk. Kemudian tatkala beliau ingin rukuk, sebentar sebelum beliau ingin rukuk, beliau pun bangkit dari duduknya, kemudian membaca ayat yang tersisa. Kemudian dia rukuk dan sujud dalam keadaan duduk, dalam keadaan berdiri. Kemudian dia di rakaat yang kedua duduk seperti itu. Itu juga diperbolehkan. Dan itu dicontohkan oleh Rasul alaihi assalatu wassalam. Terlebih memang beliau ketika melakukan salat malam, beliau melakukannya dengan durasi yang cukup panjang. Nah, sampai cerita oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, karena lamanya durasi yang salat yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di malam hari menyebabkan kaki beliau terpecah-pecah. Kaki beliau sampai terlihat bekas kalau beliau ini sering berdiri lama. Nah, itu yang diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, keberadaan Rasulullah SAW tatkala melakukan sholatul lail, sehingga beliau terkadang sholat duduk, beliau terkadang sholat berdiri, dan terkadang beliau sholat dengan mengambil keduanya. Wa idza shalla qa'idan jalasa mutarabbian aw jalsatin ukhra yastarihu biha. Dan apabila seseorang itu salat dalam keadaan duduk, maka dipersilakan baginya untuk duduk dalam keadaan mutarabbian. Mutarabbian itu duduk sila. Seperti kita ini, sila. Aw jalsatin ukhra yastarihu biha, atau diperbolehkan juga bagi dia untuk duduk dengan cara duduk yang lain yang dia anggap itu menyamankannya. Dalam permasalahan kaifiyah, tata cara duduk di dalam sholat, tidak ada hadis yang sahih yang meriwayatkan tentang bagaimana gerangan cara duduknya Rasulullah SAW secara pasti. Sehingga para ulama dari berbagai madzhab mereka mengatakan duduknya seorang yang paling afdol, tata cara yang paling afdol tatkala dia sholat dalam keadaan duduk adalah dia memilih duduk yang paling menyamankan dia. Apabila dia lebih nyaman sholat duduk dalam keadaan sila, maka dia sholat dalam keadaan bersila. Apabila dia sholat duduk dalam keadaan iftirash, iftirash itu duduknya kita di tasyahud pertama, dan itu lebih menyamankannya, maka itulah yang lebih afdol baginya. Namun sekarang pertanyaannya barakallahu fikum, di sana ada hadis yang melarang kita untuk sholat sunnah dalam keadaan tawarruk. Yani duduk yang biasa kita lakukan di tasyahud akhir, itu yang dilarang. Karena duduk tawarruk itu hanya dilakukan di tasyahud terakhir saja. Di tasyahud terakhir saja, dan tidak diperkenankan untuk dipraktekkan tatkala kita sholat dalam keadaan duduk. Nah, sehingga boleh sila atau boleh iftirash, atau bahkan boleh kakinya dikedepankan. Ya, dia sholat kakinya dikedepankan seperti ini. Apabila memang itu yang dia mampu dan itu yang membuat dia nyaman, diperbolehkan. Jangan seperti itu, sholat-sholat dalam keadaan terletak saja boleh. Nah, itu terkait dengan hukum-hukum sholat dalam masalah berdiri yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad Asyuddin Al-Albani rahimahullah taala. Insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan-pertemuan selanjutnya, masuk dalam pembahasan sholat menggunakan sandal. Sholat menggunakan sandal. Nah, Allah taala a'la wa a'la. Mungkin ada pertanyaan? Nah, saya pernah mendengarkan ceramah dulu orang yang berpergian jauh dan tujuannya nanti di sana berhari-hari. Sebenarnya waktu-waktu yang boleh di apa sholat di jamaah atau di kosong itu biasanya apa? Boleh apa kita sholat sampai tiga itu belum masuk di biasa gitu? Kata Rasulullah SAW, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan-amalan seorang itu tergantung dengan niatnya. Beberapa kali ditanyakan kepada para ustaz-ustaz kita terkait dengan permasalahan ini, apabila seorang memiliki kegiatan yang rutin, bahkan sifatnya bukan insidental seperti tadi, safar dalam suatu permasalahan contohnya, bahkan seorang yang rutin. Contohnya dia rumahnya di Jawa, kemudian punya pekerjaan di Kalimantan yang menuntut dia untuk setengah bulan di rumahnya dan setengah bulan di tempat kerjanya. Dan ini sifatnya adalah rutin, bukan insidental seperti tadi yang menjadi sebuah pertanyaan. Dan itu menjadi perkara yang lebih-lebih lagi, lebih utama. Nah, dalam sifat yang rutin seperti ini saja barakallahu fikum, apabila seseorang sholatnya, apabila seorang di tempat kerjanya tadi menganggap dirinya masih safar, ya, menganggap dirinya safar, maka boleh bagi dia untuk sholat mengqasar walaupun dia 15 hari di tempat kerjanya. Nah, adapun jamak, maka lebih afdal baginya untuk mengikuti pelaksanaan sholat-sholat yang ada. Nah, yakni sesuai dengan azan yang ada. Karena itu tidak menyusahkannya. Seandainya dia mau sempurna sholatnya tidak qasar pun boleh. Seandainya dia tidak jamak pun boleh. Namun apabila dia mau mengambil keduanya, mau jamak mau qasar, boleh juga. Itu yang sifatnya rutin, apalagi yang sifatnya adalah insidental seperti safar contohnya. Dia rumahnya di sini, kemudian mau di Jawa sekitar 1 bulan. Dia meniatkan dirinya safar di Jawa ini karena tempat saya bukan di sini. Karena tempat saya bukan di Jawa, tempat saya di Kalimantan. Berarti saya di Kalimantan safar. Buktinya apa? Kalau dia ke Jawa itu safar karena dia di Kalimantan, dari rumahnya ini sudah persiapan-persiapan yang ada, ya kan? Nah, persiapan-persiapan itulah yang menjadi tanda dia safar, ya kan? Di Jawa itu dia niatkan masih sebagai musafir. Boleh bagi dia untuk sholat qasar. Nah, tergantung kita, terserah yang senyaman mungkin. Boleh bagi kita meniatkan tidak safar, boleh kita meniatkan safar, gitu loh. Tapi boleh juga sholat normal seperti biasa. Boleh sholat normal seperti biasa dan kita meniatkan tidak safar, toh seandainya kita niat safar pun boleh seperti itu. Nah, ada pertanyaan nih, Ustaz. Kalau ada yang safar di sini dulu sudah 1 tahun lebih di sini, masih minjam Makassar, apa itu termasuk safarnya? Masih di sini 1 tahun lebih. Nah, minjam Makassar terus. Tapi saya itu ada rumahnya di sini, cuma 1 tahun lebih pulang lagi. Itu memang hukumnya apa masuk safar ke tahun gitu, jadi 1 tahun di sini yang minjam terus. Dia jamak kosar terus. Iya. Selama 1 tahun. Iya, ada 1 tahun lebih. Makanya saya juga bingung kok bisa begini. Nah, ini orang kalau begini. Kalau 1 tahun, wallahu a'lam. Kan kita tanyakan tadi yang kita sampaikan adalah yang sifatnya setengah di sini, setengah di sana. Atau seorang yang punya rumah di sini kemudian ke sana dalam waktu yang lama karena sebuah kebutuhan. Nah, itu bisa terhitung safar. Cuman kalau di sini sampai punya rumah, sampai santai-santai di sini bisa, gitu kan? Nah, itu ahsan untuk menyempurnakan sholatnya dan tidak mengqasar. Nah, batas musafir itu berapa? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada batas musafir. Tapi saya pernah dengar itu di puasa sama di jamaah itu bolehnya itu sampai yang bersangkutan itu sudah nyampe tidak capek itu ya. Pernah dengar aku begitu. Kalau sudah tidak capek ya sudah normal seperti biasa begitu. Nah, koin atau ikatan yang seperti ini juga dipertanyakan tentang dalilnya. Ya, karena kita beragama dengan dalil. Rasulullah SAW memutlakkan bagi seorang musafir boleh untuk menjamak qasar. Nah, ada pengecualian seperti itu sampai dia capek. Bawakan dalilnya, apabila dalilnya sahih kita terima. Namun apabila dalilnya tidak sahih maka tidak. Nah. Ya. Macam saya kan ada di sini ya rumah saya. Kemudian di Sulawesi ada rumah saya. Keluarga saya di sana. Apakah saya sampai di sana ketika saya pulang masih termasuk musafir atau dalam perjalanannya aja ke Sulawesi? Ya itu tadi, innamal a'malu binniyat. Amal itu tergantung dengan niatnya. Bapak di sana meniatkan safar atau mukim. Nah, itu pilihan bagi bapak. Apabila bapak meniatkan mukim di sana, dan itu tidak menjadi sebuah paksaan ya, mau meniatkan safar, mau meniatkan mukim itu hak masing-masing. Nah, dan apabila bapak meniatkan safar, maka boleh di sana selama 1 bulan qasar. Ya. Adapun masalah jamak tadi kita sampaikan lebih afdol untuk mengikuti jadwal waktu yang ada selama itu tidak menyusahkan kita. Namun sewaktu-waktu apabila kita ada keperluan di waktu safar kita di tempat itu, kita menjamak diperbolehkan. Nah, seperti itu. Tadi kita sampaikan tidak ada paksaan dalam memilih safar atau mukimnya kita di suatu daerah. Apabila kita safar di perjalanan kemudian sampai di daerah yang kita tuju, kita niatkan mukim di sana walaupun kita sedang capek, karena niat mukim yang ada pada kita, kita enggak boleh kosor. Seperti itu. Namun apabila kita memilih untuk niat safar, maka boleh bagi kita walaupun selama di situ sampai kebutuhan kita selesai. Walaupun itu kebutuhan kita selesai 3 bulan. Dan kita tidak meniatkan mukim di sana ya. Tandanya orang mukim itu punya sesuatu yang istilahnya mengikat di sini gitu. Itu diantara ciri-ciri orang yang mukim, bangun rumah segala macam, punya istri di sana juga, ya kan? Istri di sini, istri di sana. Nah, karena seperti itu istrinya di sana, berarti dia juga meniatkan mukim di sana juga. Di sini dia punya istri, punya rumah, punya anak segala macam, punya tanggung jawab di sana, dia punya tanggung jawab, dan itu menjadi tanda dia mukim di sana seperti itu. Nah, ya. Sekarang jadi sholat isya ya. Kita datang ke masjid ternyata sudah selesai sholat isya. Mana yang lebih utama, kita sholat sama dua rakaat dulu atau kita sholat dua rakaat dulu? Dua rakaat dulu ya. Atau atau sholat isya. Nah, sholat isya secara langsung. Sholat isya. Selesai sudah berjamaahnya. Ketinggalan itu. Lebih afdal untuk langsung sholat. Langsung sholat saja. Kemudian sholat sunnahnya nanti ba'diyah. Tidak qobliyah. Dan sebagai faedah, seorang yang meniatkan ikut sholat jamaah di masjid kemudian qadarullah tertinggal jamaah, maka dia akan mendapatkan pahala yang sempurna. Dia tetap mendapatkan pahala jamaah dikarenakan niat yang ada padanya. Dikarenakan niat yang ada padanya. Dan seorang yang sholat kemudian sholat sunat dan sholat jamaah sudah dilakukan, maka dia langsung sholat 4 rakaat, tidak perlu itu sholat qobliyah. Nah, tapi kalau ada yang tidak ada salah. Tidak ada salah. Tidak disalahkan insyaallah. Yang lebih utama ya. Hanya saya di sini kata para ulama salat subuh. Salat subuh ini. Kalau salat subuh permasalahannya beda. Lebih afdal untuk salat terlebih dahulu. Karena salat dua rakaat sebelum subuh ini sifatnya adalah sunnah muakkadah. Ya, apabila dia tertinggal jamaah karena suatu untuk contohnya, maka dia sholat dua rakaat terlebih dahulu sholat sunnah, kemudian dia sholat dua rakaat, itu yang dikecualikan. Adapun sholat-sholat yang lain, maka tetap didahulukan sholat wajibnya, kemudian dia melakukan sholat qobliyah setelah. Jika dia tidak melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Sekalipun dia tidak melakukan sholat tahiyatul masjid. Karena sholat tahiyatul masjid itu bisa diwakili oleh rekaat-rekaat kita dengan sholat apapun. Kata Rasulullah SAW, "Idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yarka' rak'atain." Apabila kalian masuk masjid, maka jangan duduk sampai dia rukuk dua rakaat. Nah, dua rakaat di sini tidak ada penamaan dari Rasulullah SAW itu adalah dua rakaat tahiyatul masjid. Melainkan di sini adalah dua rakaat umum, sholat apapun. Adapun penamaan tahiyatul masjid ini berasal dari para ahli fikih saja, bukan penamaan dari Rasul alaihi assalatu wassalam. Sehingga apabila kita masuk masjid, kita setelah wudu ini mau sholat wudu. Nah, sholat wudu kita itu sudah mewakili sholat tahiyatul masjid. Kita masuk masjid kemudian ingin melakukan sholat subuh dua rakaat. Dua rakaat kita itu sudah mewakili sholat tahiyatul masjid dan seterusnya. Nah, sholat Jumat ya, Jumat Jumat dengar mendengarkan khutbah ini wajib ya. Ada yang mengatakan itu termasuk dua rakaatnya. Terus pertanyaannya, bagaimana orang yang tertinggal mendengarkan khutbah hanya mendapat sholat saja? Apakah dia cukup sholat dua rakaat itu saja atau mendapat? Terus bagaimana orang yang sholat Jumat tertinggal sudah tayat akhir, apakah tetap sholat Jumat atau sholat Duhur dahulu? Ini pertanyaan soal kita bahas besok ya. Nah, ini pertanyaan soal kita bahas besok terkait dengan seorang yang tertinggal khutbah kemudian tertinggal dua rakaat dia masuk sampai tahiyatul masjid. Nah, seperti itu. Insyaallah ini kita sampaikan besok. Dan diingatkan. Salah untuk perempuan, perempuan imam sejajar dengan para sejajar ada dalilnya. Itulah yang dilakukan oleh para sahabiah dahulu. Jadi tidak di depannya. Tidak didahulukan imam. Maksudnya tidak didahulukan di depan seorang imam wanita. Imam wanita yaitu berdirinya adalah sejajar dengan para makmum yang ada sehingga dia di tengah. Makanya ini makmum wanita imamnya jangan di sini, tapi imamnya di tengah. Nah. Barakallahu. Kira cukup ya. Jazakumullah khair, semoga bermanfaat. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.